السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. إخواني في الدين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, dan tentunya nikmat yang kita rasakan seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah Allah terangkan di dalam ayatnya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan nikmat apa saja yang kalian rasakan seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi seorang muslim untuk bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tambahan nikmat bagi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan jikalau kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian, atas nikmat yang telah Aku anugerahkan kepada kalian, lazidannakum, pasti kata Allah, pasti Aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Pasti Aku akan memberikan tambahan nikmat atas kalian disebabkan karena kesyukuran kalian terhadap nikmat yang telah Aku berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, wala in kafartum in adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, jikalau kalian ingkar atas kenikmatan yang telah Aku berikan kepada kalian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan di antara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan ini merupakan nikmat yang terbesar setelah nikmatul Islam wal iman, yaitu nikmatul aman, nikmat adanya rasa aman, adanya kedamaian dan ketenteraman di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Tentunya nikmatul aman, nikmat keamanan dan kedamaian adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmatul aman, nikmat keamanan yang dirasakannya, yang mana nikmat yang aman ini, nikmat yang besar ini dijaga dan dipelihara agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat tersebut kepada diri-diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, akan besarnya nikmatul aman, akan besarnya nikmat keamanan yang kita rasakan ini. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'atan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian di pagi harinya dalam keadaan dirinya aman, dalam keadaan dirinya merasa aman, tidak merasa ketakutan, tidak merasa ketakutan dari gangguan dan yang lainnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan pokok yang cukup untuk kesehariannya, faka'annama hizatlahu dunya, maka seakan-akan dunia terkumpul untuknya, seakan-akan dunia terkumpul menjadi miliknya. Demikianlah keterangan yang disebut oleh Rasulullah SAW akan besarnya nikmatul aman, akan besarnya nikmat yang kita rasakan ini, yaitu nikmat keamanan dan kedamaian. Maka oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin yang mengetahui akan besarnya nikmatul aman, nikmat keamanan, maka wajib baginya untuk menegakkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan agar supaya nikmatul aman, nikmat keamanan terus terpelihara, terus dijaga, agar dia senantiasa merasakan nikmat tersebut di dalam kehidupannya. Tentunya seorang hamba menempuh sebab-sebab yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab yang harus ditempuh oleh seorang mukmin agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rasa aman terhadap dirinya di dunia dan di akhirat, yaitu yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan agar manusia, demikian pula para jin, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka seluruhnya beribadah hanya kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat-ayat yang lainnya yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menunggalkan Allah di dalam beribadah kepada-Nya. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Dari keterangan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hendaknya bagi seorang muslim di dalam beribadah kepada Allah benar-benar hanya memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Karena ketika seorang mukmin beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan, dengan sebenar-benar ibadah, dia menyerahkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya keamanan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman terhadap dirinya di dunia dan di akhirat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan keamanan untuknya, namun juga Allah akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan kepada Allah, dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mentauhidkan Allah. Mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan kepada Allah. Maka janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, "Ulaika lahumul amn." Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat tentunya. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk menuju kepada jalan yang lurus, menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar yang ditempuh oleh Rasulnya dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah bahwasanya mafhum dari ayat ini, orang-orang yang tidak mendapatkan kedua hal tersebut, orang-orang yang tidak mendapatkan keamanan dan demikian pula tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagian mereka adalah kesesatan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita di dalam kehidupan dunia ini senantiasa beribadah kepada Allah dan senantiasa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam beribadah hanya kepadanya. Kemudian di antara sebab yang kedua, terwujudnya rasa keamanan, ketenteraman dan kedamaian di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ketika kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka akan terwujudlah keamanan, terwujudlah kedamaian, tercipta ketenteraman di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar ada sekelompok umat ini yang senantiasa mengajak kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dan hendaknya ada di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang atau sekelompok orang yang mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini adalah umat yang senantiasa mengajak kepada al-ma'ruf, memerintahkan kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar. Sebagaimana dalam ayatnya yang lainnya Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama kali masuk di dalam ayat ini adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Yang mana sifat mereka adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang mana kalian senantiasa memerintahkan kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar. Karena ketika tegaknya al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari al-munkar, maka tentunya keamanan, kedamaian, ketenteraman yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh seorang mukmin akan terwujud, disebabkan karena terwujudnya atau tegaknya amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih terkait tentang al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, pada setiap individu muslim ketika dia mampu untuk melakukan hal tersebut, ketika dia melihat sebuah kemungkaran, maka jangan sekali-kali dia mendiamkan, hendaknya dia mengingkari kemungkaran yang dilihatnya. Rasulullah SAW menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman wa dhalika adhaful iman." Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, kemungkaran apa saja, baik itu kemungkaran yang besar maupun kemungkaran yang kecil, maka hendaknya kalian mengingkarinya. "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi," maka hendaknya dia merubah dengan tangannya dari kemungkaran yang dilihatnya tersebut. "Failannya ustati," maka apabila dia tidak mampu merubah dengan tangannya, "fabilisani," maka dengan lisannya dia melarang dari kemungkaran tersebut dan dia tidak membiarkan kemungkaran itu terjadi di hadapannya. Dan kemudian kata Rasulullah, "Failannya ustati fabilqalbi," dan apabila dia tidak mampu dengan lisannya, maka hendaknya dia merubahnya dengan hatinya, mengingkari kemungkaran tersebut di dalam hatinya, bahwasanya itu adalah sebuah kemungkaran, sebuah kemungkaran, sebuah dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika adhaful iman, dan hal itu adalah merupakan selemah-lemah iman. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari dua sebab yang telah tersebutkan, maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang senantiasa mentauhidkan Allah di dalam ibadah kepadanya, dan kita berharap agar Allah menggolongkan kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa mengajak kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar. Aqul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، di antara sebab terwujudnya keamanan, kedamaian dan ketenteraman yaitu dengan mentaati pemerintah kaum muslimin. Taat kepada pemerintah adalah merupakan salah satu cara, salah satu sebab yang akan mewujudkan keamanan, kedamaian dan ketenteraman yang ingin kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah memerintahkan kepada kita agar kita mentaati pemerintah, tentunya mentaati mereka dalam seluruh perkara kecuali kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amr di antara kalian. Ulil amr dijelaskan para ulama yaitu al-umara wal ulama, penguasa atau pemerintah. Demikian pula termasuk di dalamnya adalah para ulama. Di dalam ayat ini menerangkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mentaati pemerintah di dalam perkara yang tentunya perkara ketaatan kepada Allah, bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah. Hal ini telah diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wath-tha'atu fi ma habba wa kariha." إلا يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Rasulullah SAW bersabda, wajib atas seorang muslim, wajib atas seorang muslim untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, wajib atas mereka, fima habba wa kariha, terhadap perkara-perkara yang dia sukai, yang dia cintai dari pemerintahnya, dari penguasanya. Demikian pula wa kariha, dan dari perkara-perkara yang tidak dia sukai dari pemerintahnya. Apakah dia melihat suatu kemungkaran yang dilakukan oleh seorang penguasa? Apakah dia melihat terjadinya ketimpangan yang dilakukan oleh penguasa? Maka wajib untuk senantiasa mendengar dan taat kepada mereka ketika mereka memerintahkan kepada perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Inna satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Qalu ya Rasulullah, "Kaifa ta'muruna?" Kata Rasulullah SAW, "Inna satakunu ba'di," sungguhnya akan muncul sepeninggalku, kata Rasulullah SAW, akan muncul setelahku, sepeninggalku, tak kata Rasulullah SAW. Atharatun, seorang pemimpin, penguasa yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak memberikan hak kepada pemiliknya, lebih mengutamakan dirinya sendiri dan mengambil hak orang lain, akan datang demikian, kata Rasulullah SAW. Wa umur tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari dari mereka, perkara-perkara yang kalian melihat mereka melakukan kemungkaran demi kemungkaran, kejelekan demi kejelekan. Namun Rasulullah SAW kemudian, kepada sahabat Nabi SAW kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa ta'muruna, wahai Rasulullah, bagaimana engkau memerintahkan kami, bagaimana engkau memerintahkan kami ketika kami melihat kepada penguasa kami dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya, dia lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada yang lainnya. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para sahabatnya. Kata beliau, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Tunaikanlah kewajiban kalian kepada mereka, kepada penguasa kalian, kepada pemerintah kalian, dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah hak kalian kepada Allah ketika mereka mengambil hak kalian, ketika mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka dibanding kepentingan rakyatnya, maka hendaknya engkau hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan kewajiban kalian kepada mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, ketika kita melihat perkara-perkara yang tidak kita sukai dari pemerintah, fima ahabba wa kariha, maka hendaknya senantiasa kita mendengar dan taat kepada mereka pada perkara-perkara yang kita sukai dari mereka maupun perkara-perkara yang tidak kita sukai dari mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, illa yu'mar bi ma'siyatin, kecuali nam, ya diperintahkan kepada perkara maksiat, kecuali pemerintah nam memerintah kalian dalam perkara maksiat. Fa in umira bi ma'siyatin, maka apabila dia diperintah dalam perkara kemaksiatan kepada Allah, fala sam'a wala ta'ah, maka tentunya kita tidak mendengar dan taat kepada mereka. Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis, nam, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama nam at-ta'atu bil ma'ruf, sesungguhnya hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan mentaati pemerintah, penguasa, maka akan terwujud rasa keamanan dan kedamaian yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan, dan itulah keinginan kita. Akan sempurna kemaslahatan dunia dan agama kita ketika rasa aman senantiasa ada pada diri kita. Nah, kita senantiasa bisa menjaga ibadah kita dengan baik ketika rasa aman itu ada pada diri kita. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam urusan dunia kita, kita bisa bekerja dengan baik, kita beraktivitas dengan baik tanpa ada gangguan dan ancaman, karena rasa aman senantiasa kita rasakan. Itulah kebahagiaan yang tentunya dirasakan bagi seorang hamba ketika dia merasakan keamanan dalam dirinya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tadi, fakanna mahizat lahu dunya, seakan-akan dunia ini nam telah terkumpul menjadi miliknya seluruhnya. Maka di antara sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi, kita berharap agar kita tergolong orang-orang yang senantiasa kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nam rasa aman di dunia dan di akhirah, dan memberikan kepada kita penguasa yang baik, penguasa yang bertakwa kepada Allah, penguasa yang saleh, yang lebih mendahulukan kepentingan kaum muslimin, kepentingan Islam dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.